karep gak keturutan, duwe program, duwe kepinginan gak kasil, duwe cita-cita ora sukses, niku pancen biasane terus berarti loro. Anu ba'amu ngono. Inama yunimu anu kesini ngelarakan kain siropal manku nyegah orang nuruti karep ikuli adami pahamika betul usahiku li adami pahamika krono ora anane paham siro paham anilahi tentang Gusti Allah ihi ing dalam masalah mantu anane kowe gak kasil jurloro iku mergo kowe ora paham tentang Allah di dalam soal oleh orang nuruti karepmu. Tak panjang kowe paham tenan, paham hikmah, paham manfaatnya apa Gusti Allah ke orang hari ini dicegah orang diparingi ngono iku malah seneng lek paham anane kowe lara mergo gak paham mulane lek kowe gak keturutan jur ati lara iku aja kok meksa kon nuruti tapi meksa aku dhewe kon paham angger kowe kok paham gak sida lara lek kowe gak paham lara. Jadi lek duwe karep gak keturutan duwe cita-cita gak hasil jur atine lara niku aja kok wis Gusti Allah dipaksa kono iki tapi awakmu dhewe kudu meksa atimu supaya paham apa sing dikersane Allah. Dan ida kana tekalane ana apa manullahi oleh nyegah Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala wa maha luhur Allah wa ato'u bulan peparingi Allah ana iku nikmataini nikmat loro azimataini kan agung karone berdasarkan pengaosan ingkang sampun keterangan ingkang sampun dicegah iya nikmat diparingi iya nikmat kama kaya keterangan Jakarta kamu sutur sapa ingsun lu ing mah ana ing dalam bab iki fayam bali moko sayojo moko wis sak mestine apa ayat kena arep yen to ana apa ayat kena arep yen to ana apa ditinggal apa ayat kunar yang to ono iku fikir fikir fil taidima kakan kakan ya apa sing sak mestine ayat kunar yang to ono iku fikir taidima ing dalem karo karone amanku wal apa apa sing ana qurratu ainil murid antenge atine murid lek wingi pun diterangno dicegah iku ya nikmat diparingi iku ya nikmat maka yang mesti harus terjadi pada hati sang murid adalah di dalam kedua keadaan itu dia harus tetap anteng atine anteng ora krokel-krokel. Dadi ning nyatane umume wong niku lek duwe karep gak keturutan karo atine. Duwe angen-angen kon dalan mulih teko omah. Tok bojone bojone ketok seneng, tibake teko omah bojone merengut. Niku lek wis lara ati. Diangen-angen engko dilungkas panen golek panen oleh dari-dari dicegah ora sida aneh niku sok terus loro ati. Mulane fa in ta'lam. Monggo lamun ngrasa lara sapa murid. Ngrasa lara bi ahadima lawan salah siji ne almanun lan apa. Wa huwa utawi ahad iku almanun. Ora ngrasa iku almanun oleh ora mari. Nek atine lara nalika nampa manun ora diparingi. Watalah jalan ngeroso enak sopo murid bil akori kelawan liane wawa utai akor iku al ato iku paring lek nompo peparing ngeroso enak lek nompo pencegahan ngeroso ga enak fadalika mongko utawi ngeroso loro lan ngeroso enak mang iku li adami pahmi krono ora anane pahami murid wakusuri ilmihi lan krono kacen gede ilmune murid ilmu sing termasuk iki kesadarane murid krono kesadarane cendhek pemahamane cepet tentang hikmah sing kitab diparingi Allah niku mboten cukup akhire wong niku mandang mboten iso komplit. Pemaksane sing jenenge peparing iku nikmat, sing jenenge makruh kuwi adab. Padahal Allah niku saged maringi adab kanggone manku, maringi nikmat kanggone atau semanten iki maringi adab kanggone peparing, maringi nikmat kanggone pancegahan niku saged. Wis katene diakoni lek pinter kok. Wong niku lek pinter ngatur napa-napa niku iso. Niku jelas. Ngoten nggih. Nek wong niku komplit pengertiane jembar atine. Ya sadar pemikirane nampa pancegahan ngerti hikmahe. Nampa keparing ngati-ngati efek eleke. Niku mungkin diparingi utai mboten diparingi niku ngeroso diparingi kanugrahan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin wong iya ngarani ya iku mikir apa ya mikir apa kadang-kadang ini kula panjenengan urung sampai wa urung sampai dimanung tenang adik krungu kabar arep mantu ngoten kadang-kadang wis lara dhisik. Kadang dikabari lek arep enek mantu ngoten pun pun susah. Pamane ngene iki, Pak. Sampeyan mau desa. Desa. Klambine saleh. Klambine saleh. Tak lambi sing ditinggal enggak tunggu. Niku wonten mriku enten dhuwite. Soto akeh. Saman lali atau dicandalno. Padahal kok saman rungo. Yo nggawa dhuwit tapi kok njero lemari. Ora sing lambi sing disandur sale sing ditinggal wae. Akhire saman lali, jenenge lali. Lali sampe engko bumi lali. Usah wis arep mapan dulu. Lali. Karo ibune bocah-bocah dibedheki pisan. Sampeyan kelangan ya, Mas. Ngono kuwi strategi lho, aku kelangan apa? Mboten. Kok ditakoki sampeyan kelangan ya, Mas, kok wis bingung. Tapi dieling-elingi kelangan apa? Piye dhewe sadar nek mau klambine sing ditinggal wau. Diubah tujuhnya makanya ada duitnya urung saja ini aku lihat urung jauh urung sing ngomong so enak ketekan manu kelangan kelangan itu harus kecegah orang yang bisa duit utawa kelangan apa di wilayah arloji apa dompet itu ya enak isi mesin itu ya rakyat kelangan apa ini aku lihat orang sing apa kadung krasa lara lek dicegah dikrungu kabar kok apa lara Tapi lah orang sing atine jembar ya mau mawon. Alah, ora ilang ya apa. Sing gowo yo kowe mosok ilang. Ngene wae cekek iki sampeyan ora jawab. Lah kok ora ora gowo, lek ora gowo apa kok ngomong kelangan. Nah, ya lek dibalek nek sampean nek nek sampean kedunya ya terus sampean takil apa aku kelangan apa. Ngono, gurune kelangan apa sih? Malah dipeco kok bocah sampean. Ayo kelangan apa? Lah, sampean malah dadi cang cilik. Ya soalnya itu jembatnya sih sana orang yang sini lah kok nyapa lah mulai lah senajan kita baru nolong aku gak rosok kelakan ya berarti orang yang sini lah ya bangun penak mungkin lah ya sekarang baru sekalingan oh iya mau lah anak genten yang sama baru zaman ya genten aja ngomong siapa sih cukup itu rasa ngomong rasa ngomong ngono selia dina janji duit wayang janji ini rasa dibelanjani gendan ditakok itu kekurangan duit ya lalu sudah itu kekurangan duit itu mesti dibelanjani rasa dibelanjani itu kekurangan duit ya lu ngerti kan lah ini harus ngerti ya gue ya ngerti lah aku pelakan gue kode ngerti nih satu-satu ben indah Pak. Niku sing dipendhet sekolah-sekolah niku. Dadi wong niku lek mboten patek paham kalih kebijaksanaan. Nalika mboten nampa peparing niku lara. Nabi nalika nampa peparing rasa enak. Mergo mboten paham, mergo pengertian kesadarane titik. Lah nek wong sing sempurna mboten ngoten. Wa innamal akmalu angin pesine utahe wong kang wis sampurna wal afdhalan wa utama lahu kedue murid iku alam ya lam arep yen to ora ngrasa lara saka murid bil atoi kelawan peparing wa ya wada lan masa enten lama iki kakan lapal lam. Wa innamal akmal wa ikustidu tekan luwe sampurno wal abdul lan kang luwe utomo lan kedwi murid iku an yak lama arep yento merasa loro sopo murid bila ato iklawan keparing mergawati leh itu parmi kok merasa loro mergok wedi lek diparingine seneng wedi tanggung jawabin ngoten diparingi malah abang wedi ngrasa lara ora atok kelawan peparing mergo kuwatir oleh diparingi ora iso gunane malah dadi duwaka diparingi lek ora syukur dadi dosa diparingi lek ora iso ibadah jenenge dilulu diparingi lek ora iso mencakne malah dadi tanggung jawab sing gedhe niku wong sampurna waya lazalan ento rasa enak sapa murid ilmane kelawan dicegah lek ge dicegah gak diparingi apa-apa rasa enak mergo napa kan duit-duit beneran ora usah nguyur lek duit malah kangelan benakno ora panen beneran sampai ke gabah beneran sampai ke gabah rambut sepeda motor beneran ramah segi beneran kok isinya ini malah seneng ayo Pak Rahman ini mbok yontang rabi rabi dia bisa lawan tiga ijudu isian ya beneran kalau tanah kain itu jadi lek nopo sing sampurna niku piyambake di dalam keadaan nampa peparing tetep ngati-ati mergo enten tanggung jawab nalika nampa pencegahan guna krana apa piyambake lepas saking tanggung jawab kama kala kaya le dawuh sapa Ibrahim Al-Qawwas Syekh Ibrahim Al-Qawwas radhiyallahu anhu wa ayas iku ora cocok, ora bener, ora sah, ora tenanan. Apa sing ora bener asal fakru sifat fakir. Lil fakir kudu wong sing fakir tenan. Al fakru lil fakir niku istilah kangge wong ahli tasawuf. Betul kok fakir wong barat lan gitu betul. Ngriki termasuk al fakru lil fakir. Fakir niku salah satunggalipun napa istilahnya teori perjalanan suluk niku enten wong niku sing makome makom fakir sehingga wong niku dijuluki al fakir kaya siku durung sah durung genep durung bener apa al fakru sifat fakir lil fakir kedua fakir hatta yakuna sehingga ana iku ing dalam fakir apa khoslatani pakerti loro sampean ngaku fakir fakir indah Allah sampean ngaku al fakir kata sing kanjeng Nabi donga Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan sampean mboten wani donga nah fakir niku ngoten wong fakir wong ahli tasawuf sing ngaku fakir durung bener pengakuan iki lek ning jurune pengakuan fakir man durung ana tingkah loro. Nomor setunggal. Ida mau tahi salah siji le khoslatani. Iku afriqatu ngandel billahi lawan Gusti Allah taala maha luhur Allah. Jadi wong fakir niku lek durung duwe piandel Gusti Allah. Iku jenenge sik durung fakir tenan. Mergo selama iki dhewe penganggep nang ngene. Ya saiki aku kepepet ra duit. Anu e menawa sesuk anakku teko nggawa duit. Niku sik dereng pikir tenan. Mergo isih duwe penganggep enek kecukupan sak liyane Gusti Allah. Ngoten. Lek wong pikir tenan wis aku ra duwe apa-apa sing sugih nek Gusti Allah. Mulane aku ngandel ning gone Gusti Allah. Sing tak dudukno ora enek liya kejaba Gusti. Masih enak wong sugih dene gedhu liyane Allah pokoke. Ngaku wong sugih rite aku gak ngaku. Wonten maksude iki. Mulane akhire ora wedi karo sapa-sapa, ora kukuh ngadepi sapa-sapa. Mergo napa? Dhewe dianggep sing sugih mung Gusti Allah. Niku pertama. Sing nomor kalih wal ukhra utawi sing nomor loro. Iku asyukur merasa syukur bersyukur lillahi maring Allah Subhanahu wa taala bima ing dalem barang bima ing dalem barang zawiya kang wis mojo akan sapa Gusti Allah anhu saking iman artinya kalau dia dipojokkan oleh Allah terlepas dari apa yang disenengi niku piambake malah syukur ngoten. Jadi maksud barang yang di pojok ini apa? Memang rumahnya barang ubat tulia kan harus dicoba di kelawan ma soko huyuhu liane pekir mau minat dunia rupanya saking dunia ketika dia di pojok kan tidak diwai dunia karo Allah nanti kalau dia disingkir atau dikucilkan gak diparingi jabatan karo Allah nanti kalau dia diposisikan karo Allah gak enek sing ngreken menungsane ya mbek ngrumangsa syukur alhamdulillah mergo aku dipojokne dislametne ora katut guruharane wong sing kena ujian dunya sing oleh jabatan sibuk mergo didimu terus sing oleh duwe sibuk bingung mergo bingung lek ngumpetno duwe sing duwe pengaruh bingung lek mertahana pengaruhe sing duwe anak buah bingung lek ngurusi anak wae sing duwe santri bingung lek mulang santrine kabeh dicoba kabeh karo Gusti Allah lha aku yo ora dikai bojo gak dikai pinter gak dikai bondo gak dikai pangkat gak dikai santri wis penak malah ngene iso ngrasakno tenan dimong Gusti Allah langsung niku wong fakir tenan Nah iki rumangsa ora pikir, rumangsa pikir nyatane iki rumangsa duwe. Lho, ana sing dindul-dule liyane Allah, isa ana tanggung jawab. Tanggung jawab. Lah niku sik berat. Niku. Walayat mulan ora sampurna apa al-fakir sapa al-fakir wong kang pikir hatta yakuna sehingga ana apa nagarullah oleh ningali Gusti Allah lahu maring al-fakir fil manki ing dalem oleh nyegah Gusti Allah iku abdola luwih utama min nagarihi tinimbang saking oleh ningali Allah lahu maring al-fakir fil ato ing dalem mari. Terus pundi maksudnya wong pikir sing sempurna kuwi ora diarani sampurna lek dheweke durung iso duwe penganggep oleh merhatekno Allah ning aku liwat pencegahan iku luwih apik katimbang oleh merhatekno Gusti Allah ning aku nganggo cara papare. Mergo lek merhatekno nganggo kepare iki jenenge dimanja. Lek dimanja iki malah ora iso apa-apa. Tapi lek merhatekno liwat dislentik, dijiwir, disebut, disenggret, dipenciringi, kuwi metune malah ati-ati. Oh, ngoten. Luwe seneng dicegah karo Gusti Allah, padha-padha dipandeng. Padha-padha diperhatekne Allah, sing sitok nganggo cara diparingi, sing sitok nganggo cara dicegah. Niku lek wong pikir sing sampurna luwe seneng. Luwe seneng lek maringi perhatian Allah liwat pencegahan. Mergo lek liwat pencegahan itu berarti langsung. Cara wong ngomong dikempet langsung lek enek bareng sing arep teko dicegah. Tapi lek perhatian liwat paring berarti bijono, lek merhatekno liwat paring berarti enten perantara ngoten. Paham? Kenging napa kok diarani luwih utama? Mboten lho pertanyaane. Kenging napa wong pikir sing sempurna kok duwe penganggep lek dicegah luwih utama tinimbangane diparingi? Mergo lek dicegah kuwi jeneng nyegah, kuwi mesti langsung Allah dhewe sing ngurusi. Tapi lek jenenge peparing mesti liwat perantara. Napa perantara? Ya peparing kuwi. Nggih. Lah niku lha kok jenenge wong suluk butuhe niku sing parek niku. Butuhe sing luwih parek antarane tangan langsung karo liwat perantara niku cedhek pundi? Cedhek sing langsung. Mulane wong pikir sing sampurna luwih milih ditegah. Ora kok milih soal tegah lan mboten tegah, milih parke. Milik parke omah dikunci karo mae karo bapake terus kondisi mau dicegah gak oleh dungan iku berarti cedek karo mae nggih to cedek karo mae kuwi cedek mbek mae kuwi tapi lek ya sangoni ngono kuwo ae malah ado padha-padha diparingi padha-padha diperhatekno lho sing siji diparingi sange padha es. Sing siji kon sinau ditunggoni niku cedhek kuwi. Lah nek nek sing butuhe butuh sangu ya kuwi seneng di sangone lan niku. Diwang suli sekedhik. Walayah mulan ora sampurna sapa al-fakir wong sing ngaku pikir. Pengakuan pikir niku mboten sampurna. Hatta yakuna sehingga ana apa nagarullah perhatiane Gusti Allah lahu maring al-fakir fil manti ing dalem oleh nyegah Gusti Allah iku afdhalul wa utama iku afdhalul wa utama min nagarihi tinimbang sakti oleh merhatekno Gusti Allah lahu maring al-fakir oleh merhatekno fil aqai ing dalem cara mari. Niki iki wong pikir sing menan. Mergo sadurunge lek sing dikeki sangu terus kongkon buku jajan mau lah. Berarti mungkin sing nyuguhi panganan sing anu lak dapur. Nggih. Enak sih dikasih tahu ni ngomong, kamarnya dikunci terus ditunggu ni mae. Iku mungkin lek kelak sing lajen lek mae dhewe. Nggih. Lha niku bidane lek ngene niku. Lek wedang teh teng bakul kan kok sok dijak isari mae. Lek wedang teh ning omah kan gulane gula murni. Nah niku upama tuku sate niku lek teng warung kan lek isane cilik-cilik. Lek sate lek gawe mae dhewe lek gedhe-gedhe. Jadi dimaksud itu utama itu tembik-tembik. Ya banyak kemarin yang rakyat tak mentereng. Dan kalau sanggup duit kan bisa kita itu nunggu warung di migran. Ngomong bebas. Memang lebih bebas. Tapi kan orang pada akrab ke rumahnya. Kebetulan itu ngomong kan bisa akrab. Kok kemudian tidak ada sinau tenangan. Tinggal-tinggal tenangan dan tenangan anakku. Dan ini sih dulu saya ngomong oleh kesuatan dari warung, gak mulai-mulai tempat dipenguti lagi. Bulan, bulan, bulan, padahal senyang ini ya maik sih, maik sih. Itu contohnya gak tapi sok-sok, dia pun kaget kok pokoknya cerita. Bulu, wali. Padahal orangnya kewe, gede. Umum dunia yang ada di mereka, nyawangnya kayak semutah. Bulu, ini ku bagi orang yang ngalami ini ku ayo walaunya jiwi ini ku yunus ini ku lewat yang baik memasuki arena kepikiran yang sejati orang ini ku pikirkan terus oleh jatah-jatah gila orang pikir ini ku oleh jatah-jatah dan orang sikir malah oleh tanggung jawab ngetok-ngok laka gak tinggal pilih kata. Bila itu tukang ngetok zakat, kok tukang ngompol? Ya, karo-karonya itu bisa Allah. Pangkat ngompol zakat itu sing mutusi Gusti Allah. Kewajiban ngetok zakat itu sing mutusi Gusti Allah. Tapi bagi orang sing pikir, bagi orang pikir, bagi orang pikir, pangkat ngompol zakat itu bagi orang pikir itu kemuliaan. Mereka leng-leng-leng ini maknanya aku tidak usah kameran. Aku sudah saham. Salah yang sudah suci itu saham ini kalau enak. Jadi yang sudah suci orang sadar. Ini di urusan ini tanggung jawab dia ini di jalan. Makan. Luwe mulia, luwe mulia. Ayo, saya ngomongnya kiai. Gila demi itu gada-gada. Iki ayo jenis yang ngomong sok-sok yo laku mak. Saya itu gada-gada ini mulai ke pengajian mobilnya rusak. Amplopi ke panitia dan gak nonton. Kepamane ngoten. Sampai sendiri duduk sikit ditang nambah nobel. Ngoten. Ngoten iki ya nawangsa. Nawangsa tapi lek pas kelingan. Majine iki kau ya utahi. Supire jentro lah, santai-santai deh, santai. Santai. Iki awak iki karo Gusti Allah kenal nang sapa-sapa. Megok nang masjid. Lah gitu masjid ora parah. Gusti Allah bangun masjid iki biayane akeh. Terus ayo sholat berjalan, sholat, sholat di masjid. Baru sholat berjalan untuk kontolan, semua ketemu masya Allah. Saya dulu malah gemuk kamu, madam gede-gede, bukan? Malah sama gini dia ni. Iki aku lagi ngadepi masalah. Oh, apa? Gampang, gampang. Itu mobil itu gawat, itu tak umpan. Dia penutang itu mengurusi. Itu penak. Ya, yang penting itu kan aja kesusu rosa-rosik. Jadi yang marah kan dulu. Ujung-ujung yang teka lorone busuk itu terus rosa lorone itu menutupi kesadaran. Yang menutupi kesadaran, pikirannya putek. Puteknya jadi lorone dua. Ketika putek, mikir orang stabil, orang efektif, ogak, kenapa, ogak. Ya, benar efektif. Oh, ga objektif. Akhirnya termalai golek kambing hitam. Bolak-balik lawak murah hati-hati, kukirnya di semen. Syukurlah itu mau perlu anu, dipikir tau. Masa orang-orang anu, bantai harap di siapnya anu-anu. Ini banyak kumpul, malah orang kekuban. Anu-anu, tak jadi kemang kanggo. Ibu ini ngomong lah, ibu kekuban anu-anu terus. Matem badan. Terus. Dawa pun takut, tangsa lampu kekuban. Wangkok wangkok tak orang panitia ni jadi orang benda yang ada panitia barat. Mereka apa? Mereka si anak dia pengangkat sahliani Allah dua potensi. Ni aku cuma. Kadang-kadang guru. Padahal apa doa yang panitia jadi di tempat-tempat tanah. Dia tak kesalahan. Dia keliru nak. Goro-goro yang mengrosol rosing teko ketutup bertentangan rahmat Allah. Akhirnya entene ngundomono undat-undat nyalahnya sopo-sopo malah kadang-kadang kebuat itu sampai nyalahnya Gusti Allah ya Gusti Allah itu gitu aku itu kiai itu kan ngaji diurut bawa sengsorong ini udah gue itu tukang ngondol bahwa di wong itu mendem tumpahannya mersi aku itu. Ini juga tidak mau tetap malah sekolah adatnya lemah. Goro-goro untuk tentang paham. Ini bu. Mulai orang benar-benar sakit rasa. Kenapa? Antumul fukara wallahu ghaniyyul hamid. Ini lagi. Selera mukafe itu fukara. Butuh Gusti Allah. Sing suci itu Gusti Allah diri. Liane Gusti Allah nek sing kidel paham niku ya. Ya ora perlu gambar ndang ngono kok sapa. Nyatane mbok kupari itu Pak Le. Dipari itu terus dipari. Ora kok dicucono ono tak kupari ngene. Malah bingung. Mulo kupari ora boleh ya. Saiki upama ya jan kowe kowe kebanan yo kuban. Tidak orang aku sewa. Sajane orang aku sewa semua kan amplop ke panitia. Terus tidak gitu buat. Lu upama lagi. Anggapkan biaya kecelakaan ngeban ini orang aku sewa. Orang aku sewa. Upama kue karo Gusti Allah orang dijawi ngeban. Bajur kue langsung mulai tekoma petuk buju. Tapi kue lah itu kancong. Padahal kancong kue suwe bisa ketemu kue. Terus regane pertemuan kue buat regane kue. Nikmati ketemu kue buat regane kue. Wong, ati deg-degan sumpah kue ketemu kancong jadi terhibur. Regane hiburan kue. Wong pengen gini mulai kudu buka kaset pelawak. Gila. Pemenang ada yang berani bangsa maksiat. Kepengen ngelarik lo masalah mulai kudu mendem disik. Mengko anak mendem itu lah kudu mendem ya lah. Ini lah mendem biasa lah mendemnya. Bangsa ekstasi itu tuku sak gram ya lah. Gila ternyata biaya untuk hiburan itu mahal. Dan itu semua gue RBC lagi ngeblan ngeblan kalau hiburan hilang hilang dan terus cua kuman kawan ini bergomentasi perang tambal ban buka jam bulu itu lah ngeblan jam bulu itu ya beneran jagoan ya ketemu kontol awas cua kuman kuyo ngeleng-ngeleng masa lalu bernostalgia dia kanu saja dia anakmu dia. Terus biar pasarnya sebenarnya sudah berapi murah. Terus, kalau soalnya lah. Ini kalau ketika itu dilakukan, sebenarnya di dalam pembicaraan kalimat lawas, di situ Allah menciptakan itu yang sangat mahal. Jenenge zaman belum akon masa lalu. TV ini diputar nih. Sing TV ini canggih, dibilok wong ini orang kena, khusus dibilok wong lorotong. Lelek TV biasa langsung melok-melok kira-kira. Tapi TV nostalgia dan konton cukup di jelok wong lorok. dan itu lebih nyata. Lakoni dhewe. Lakone iki lakon sing tenanan, ora lakon apa-apa. Terus dia tahu di kawan teh ustaz dia ngapa lo alfiah ke akal. Terus gue utang gue jauh kan gue. Itu paling gila. Itu kenyataan yang dialami. Dan untuk membangkitkan kenyataan baru menjadi khayalan. Dari orang yang ada khayalan. Tapi itu bukan khayalan. Itu kenyataan yang muncul lagi di dalam gerakan. Duh, untuk membeli TV yang model gitu itu berapa juta harganya? Nikmat banget, jadi sampai oleh kenikmatan pirang-pirang juta cukup dengan biaya dan ribuan. Nah itu kalau itu dipahami, nggak perlu merasa sakit, nggak perlu merasa. Ada dagang di video, masa duit banyak kan malah dipari lorong-lorong ini. Malah mau ke rumah sakit barang. Terus nusang Rasulullah. Ya. Sama Rasulullah kalau terus kepala dadaan. Ya malah kalah itu sih. Allah. Bagus Allah mari ngelorong itu mesti yang terhikmah. Lah lah lah. Jadi ngelorong. Ini kontrol sih biasa gak tau sambang malah nyambang. Bapak sama ngundang punya ngomong wong-wong ini tak iya. Ora penyaro iki ora sanggup malah teko nyambangi ninggali jeruk, ninggali apel. Nopo banget ora enak sing teri apel. Loro-loro malah teri apel. Malah ana gula kopi barang teko, dimulai ke rumah sakit malah mbok elengan kurang-kurang. Dan iku ora paham iki. Alah anggap saja sakit yang kemarin itu kan salah satu cara untuk menarik perhatian orang. Jadi kusi Allah itu caranya harap mulia aku lewat Allah. Kepungan ini dari kusuruhku kabar kontrolnya sesuai sekolah SMA biar gak dulu jadi bupati ngambang bukan dagak ini kapan bupati ngambang aku ini ada mudah mulia. Anggap saja bahwa rasa sakit yang diberikan Allah itu adalah untuk mengangkat derajat sama. Dan yang paham itu orang itu kenapa sama Rasulullah. Ada pulak balik kalau kayak contoh, nggak waras ini, ini ibu, ibu-ibu cabutan ngembrang ngembrang, mana nggak kere, kurang nggak kau pun nggak mau tahu, nggak nomor kawan, ya zaman masuk angin kumpul apa, mana kami lupa, karena jam saya pak, tekan ini kapan, kalau macam itu paling kecil dari Rondo. Itu paling berdiri masalah yang dulu-dulu ya diperkat-permiti itu tidak boleh harap jadi rondo dia ya mau gaya ini ngadilan itu ya kalau nuntut-nuntut cerai pokoknya tidak bisa pisahan bisa diketok hakim kan pisah yang nangis pisah itu kata lah itu kalau-kalau sama itu nongkrong dengan pengadilan agama dulu ngakone wong sing pegatan. Saya itu, belum lagi kalau terlalu kabur, jadi pengamatan. Tapi kalau ada sungkan, nongkrong di negara negara, tak kok konco jadi ada macam. Lakon ini orang pegatan, lek dulu pegatan untuk menutup kau, terus di pos pegatan kan, ya tangisan. Ini kulek normal, kemudian kalau sudah pakai normal, yang pun mengisi penanda. Lebar pegatan yang biang-biang kasih karpe jadi orang Jawa bayar merilih aja mati itu ewa alamatu sisi yang itu orang ngomong ngomong dicegah mulai seneng bang Bupari nyala aku itu sindel diri gila itu orang ngomong ngomong bisa nirakno tau ngelak lagi hikam kaya-kaya tak mengunuh itu sakit. Pemenang harus ngaku kiai kita kan. Lek gak ngono ora pantes. Jadi akhirnya lek ngomong ngono kuwi pantes-pantes. Padahal jurune kok ora bedodok. Niki enten buktine. Wa alamatu siki utawi tanda tengere kesungguhane Al-Fatir didalikan dalam mengkulung-kulung merosok utama nalika dicegah. Tandanya apa? Tandanya itu anya tidak arep yang kau nemu sopo-sopo alpati liman ingkrono dicegah kusya Allah mau minal halawat usaki merosok manis nemu main jarak layak jujukan orang bisa nemu sopo alpati lila atoi nalikane dipari. Ngoten, niku buktine napa? Buktine ketika dia diparingi pencegahan itu, dia bisa menemukan rasa nikmat, rasa lezat yang rasa nikmat dan lezat itu tidak dia temukan di dalam atok. Ngoten, nek aku diparingi gak iso ngrasakno ngene. Tapi kalau aku dicegah gak diparingi, malah iso ngrasakno ngene iki. Ngrasakno ngene iki. Itu bagi orang-orang pikir itu cepat sekali ditemukan, cepat sekali dirasakan. Mudah. Niku jelas. Buktine mana? Buktine mana? Walayarifu, walayarifu golubari. Allah dikhusus di marifatuhu wa ayatuhu. Walayarifu. Malaya jibril atok walaya arifulan orang ngerti hu ingmat sopo sing ora ngerti wayubari sakliyane pangeran kang agawe ing napa ing biru juga al-fakir sebelah di mana? Wa alamatu sikini utawi tondo tengeri kesungguhane sumur si fakir tidalika yang dalam mengkono-mengkono ngerosok utama yang daleman iku anja sidar yang kau nemu toko fakir ilman ku mekrono dicegah menal halawati rupane sakin rosok manis nemu main barang layak dibuka orang nemu toko al-fakir orang nemu lil atau nalikane diparingi walayari bulan orang ngerti hu enge fakir sopo semua orang ngerti boyu bari sakliyane pangeran kang agawe enge fakir ala bikang koso kang istimewaaken sopo pangeran mani hu en fakir mesti mewakan di ma'rifatih kelawan ngerteni sikmai almanu wa ayatih lan ing kira-kira kenikmatane almanu maksudnya dosa ini siji piambake nemu rasa manis di dalam pencegahan itu yang dia yakini seandainya Allah boten nyegah dia gak bisa nemokne rasa itu. Upama terus dipangi gak bisa nemokne rasa sing dirasakne niku rasa manis iku wau sepisan nomor kali ya mbake mboten ngerti mboten iso nyawang sak liyane Allah sing pun mari kenikmatan mboten iku wau sing mbake rasa istimewa wong liya lek diparingi pencegahan ngene iki alhamdulillah aku diparingi pencegahan kok aku pun rimo akhirnya perasaan rimo itu ya disyukuri mana jadi tumpuk-tumpuk sama ini duh ya mari sama ya uang ini ngomong buyan ya uang rio gak nanti bentuk gendeng tapi dia itu ngerasa ngomong dia memahami apa yang orang lain tidak paham menerima kenikmatan rohani yang orang lain tidak merasakan dalam bentuk yang orang umum nek wong liya ngerasa seneng nalik kok diparingi dan dia ngerasa seneng nalik kok dicegah kakek senengnya tumpuk-tumpuk nah itu niku bahwa mongko utawi bari bahwa mongko utawi bari iku layaro orang mirsani sapa bari pangeran mau orang ningali siwa marihi ing bahwa mongko utawi al fakir oh iki rujuke ayat iki mau bahwa mongko utawi al fakir iku layaro ora bisa ningali sapa al fakir siwa marihi ing sakyane pangeran kang memiliki al fakir iki. Akhirnya piyambake wis ora nyawang sapa-sapa sak liyane nyawang pangeran sing menguasai dunia. Mboten mungkin lek sing ngekeki wong niku sampeyan arep nyeleng wong niku nampung apa wae. Kuwi niku lek wong lek pangeran niku dibae iso. Mari ngeling tanpa mari kuwi iso. Rasa nikmat yang kira sing buka dikutusi Allah orang iso ini kok dibuka kalau dikutusi Allah Masya Allah pitere kutusi Allah kok ya kok ya iso lak delik no peparing sampai wong liya gak enak jeruh wong liya gak oleh ketok jeruh ketok nek Allah diri gak oleh ketok wong ini kira jadi sebalik lak nyuwek bapak gak oleh konangan wong liya. Dipeting umumnya tamu terhormat itu kan lewat ngarep rugi-rugi dan ini karena wong khusus malah lewat gigi langsung dijujuk ke kamar itu di rumah dan itu benar-benar ngomong-ngomong ini kok sih disyukuri walayam dikulan orang orang bisa miliki sopo fakir ilama kejobo ing barang karena kan ana apa mah oleh mung tamlikihi saking orae maring milik sapa pangeran albani kala wau upama ndeke saiki krasa duwe iku jane aku gak krasa duwe iku ngono ning diduwekno yo kaya sopir sing kita sing ditontokne di pengenane iki iya anu mobilmu mundurno padahal itu ya kayak sing duwe Panther niku kayak sing duwe Ijang niku kayak sing duwe Mercy niku tapi kalau ana sing nyopir niku wis suwe karo sing duwe diomongno iku mobilmu mundurno to padahal ya mobil sing ngomong mobilmu mau niku namun tamlik tamlik itu diangkatno duwe ngoten. Jadi wong pikir itu gak kerasa duwe apa-apa kejaba oleh duwe mau karena diangkat nang duwe kaya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu shay'in utawi saben-saben wiji-wiji lahu kedua padun iku tabiun mung manuk. Wa kullu shay'in utawi sakabehane wiji-wiji wabah siji-siji mulai dunia akhirat mulai lahir gantin mulai ketok gak ketok mulai kecek sing adok kabeh urusan ini lalu maring Allah maring al-bari iku tabiun mesti mano mesti mano wakulu suatulun utai kabeh perkara lalu maring sisi Allah iku tabiun tunduk. Akhirnya yang baik orang kenal sapa-sapa yang kenal Gusti Allah dan yang dikenal Gusti Allah penguliani Allah kabeh ditunduk berarti akhirnya ya katut mulia malah lek diserayu apa-apa kon tandang dhewe akhirnya sing manut lak mung sak sing dipangkatan niku kok tapi lek ndek pangkah ngejek karo Gusti Allah kuwabeh dimanut Gusti Allah daerah ini apa-apa Allah tak sembunyi ini kerana jadi ditamlik itu aw dan kadang-kadang itu boleh mandi bawa ini buka tundang yang dipasarai dan aku kalau bisa gak dipasarai apa-apa bondo yang gak dipasarai ngelmu gak dipasarai ngomongnya ya kita kudut ini lagi ganteng gak dipasarai ngomongnya gembel elek pengaruh gak dipasarai keramat juga dipasarai membuatnya dipeting di kisah Allah tapi dia dipasarai dipasarai apa? Kun kun kupen iki enak kun setirun kue akhirnya itu kadang-kadang ngocah itu jadi bezolong ngawurong sana ini jadi dikai kun mereka terus tunduk kabeh kabeh tunduk mereka pun merasa pekir ini wali aneh jadi pekir ternyata sukir ini pula belajar paham itu mungkin-mungkin kalau panjenengan dipun paring pitulung saged dipun paring manah sing saged memahami hikmahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kali dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala sahabat Rasulullah ya jemaah alhamdulillah rabbil alamin hamdalah wa fina wa huwa kafina zika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khair kullah wa na'udzu bika min ash-sharri kullih ya man bihi al-khair kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.